Pada jam 12.30 malam dalam jumlah wajah beliau, setelah beliau berkata Allah wakul ishqat Allah dengan Allah wakulah syarikat ilah nubarik dan ahayat fahamil khamadah dan mertahid fahidah dan wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala أن تنطلقوا العلماني العالم بخطيات الديون الخطير بالضمناته للقلوب المسجد المريد للضفور الولود للعشر المريد الفعال المريد ليس من كل شيء وهو السريع الأخير هو طولان الثاني من المولى غريب tapi ada banyak sebenarnya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana mengetahui apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad. Lain di kafian di mana kita ini secara yang sungguhnya. Al-Fatih, Al-Fatih, Al-Qudus yang maha mengetahui apa yang sesungguhnya di dalam hati. Al-Fatih juga bermakna Al-Ahli maha mengetahui tapi yang mengetahui di dalam dan mengetahui apa yang ada di dalam hati yang sesungguhnya. Al-Muqib Al-Muqib Al-Muqib ini semuanya adalah sifat-sifat terhadap sifat-sifat terhadap dari barat-barat dari tadi dimana dimana sebuah dari Al-Muqibah menunjukkan ilmu itu dari mengetahuan ilmu yang menjalankan dengan Allah. Sebab ilmu yang saya mengandung adalah ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma'nya, sifatnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Dari paling قل أي شيء أكبر منها كل الله فكان الأشياء أن الإسارة فكان الله رأيكم إن الضغير على الإنسان والإنسان سوكيا على الإنسان والإنسان سنعى الله سبحانه وتعالى وليون الوجوه لمن خرج لمن نجع الإنسان لك para Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan semuanya kepada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali yang kita berikan adalah ilmu yang baru ini. Agar yang baru ini, maka kemudian pula orang-orang yang memiliki ketahui dan ketahui, mereka pula adalah orang-orang yang paling baik di antara semua orang. Nah, al-muqtabiru ala ibadah al-alami al-fakiyat al-duyut al-khabir yawalahi al-duyut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ملك الله segala yang ada dan sebagainya. Kalau kalian mengatakan apa yang ada, kalian berikan yang ada, kalian menginginkan ini, Allah pasti akan menginginkan ada yang ada. Semuanya yang ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man akhadra qawlan wa man jahara bihi. Sama saja dengan cara siapa menginginkan ucapan atau memisahkannya, menjahatkannya. Al-Ali bersatria dengan Imam Nawawi berkata juga yang tersembunyi. Nah, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama dan sifatnya adalah Anda menjadi Imam Nawawi juga. قل لا أعلم الغيب رب السماوات والأرض إلا الله فتكلم إلى أن يستطيع ذلك إلى أن يموت شريك الله سبحانه وتعالى الخبير بضمان يقول لما الخبير أبدا ada yang dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tusri sudur." Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata. Nah, ya maksudnya kalau kita menaruh kepada suami yang dia sebenarnya hal-hal yang disebutkan Allah Maha mengetahui. Dan juga Allah Maha mengetahui apa yang disebutkan kepada kita. Al-Mu'tik Al-Mu'tik. Ini yang dalam ayat bahwa yudhiyo apa? Yudhiyo. Al-Mu'tik artinya yang memulai penciptaan makhluk. Walaupun dahulu dia adalah yang mengembalikan mereka sesuai yang dihendaki, kembalikan untuk hal pembalasan. Kalau dia lakukan dengan baik, baik pula pembalasannya. Kalau dia lakukan dengan jelek, maka jelek pula pembalasannya. Nah, Al-Qur'an Al-Mu'min. Ini juga ada bahasa Arab. Al-Mabur yang maha pengantin. Al-Mabur adalah dia sesuai dengan Mabur Sibu Ubala. Maksudnya Kefirul Mabur. Dia lakukan dengan banyak mengampuni. Mengampuni masalahnya. Al-Mu'min. Dengan jenis yang itu, sosok Al-Mu'min ada di dalam lemah yang berpasangan dari kemarin Rasulullah. Al-Qabur adalah Al-Mu'min. Dikasih yang masih kembali. Menyayangi jenis. Dan Al-Mu'min menyukai manusia untuk mengasihi hamba, mencintai hambanya, dengan diberikannya keimanan kepada mereka, dan diberikan segala apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan setelah hari mereka kala disebut kepada Allah Subhanahu wa Taala di dunia, dan kala di akhirat, kalau dia menutupnya dia di dunia, jika Allah menutupnya di akhirat, terbunuh. Ini yang saya berhasil menurut biasanya dua nama. Ya. Berarsh ini yang mana memiliki arsh. Dan arsh ini sebabkan oleh Al-Mu'min. Yang mana aku. Al-Fa'an ini yang mana berjalan apa yang Allah menghendaki. Nah. Ini dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dari kebesarannya. Semua sifat nama-nama dan sifat-sifat ini dari sifat ini diri syirik waktu asli Allah tidak menyerukan dengan satu apapun dan dia Allah yang menahan dengan lagi mahluknya. Kuat Allah Fariqman Mawla wa Fariqman Nasir. Dia Allah Mawla juga sebaik-baik Mawla dan sebaik-baik Mawla. Ini semuanya iktibas badan. Ya. Diambil dari potongan ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kita menulis wahai yashhadu bidzalika kullihi man syahidi. Dia berwasiat dengan seluruh orang tersebut bersama orang-orang yang bersaksi dan bersaksikan. Itu penulis di sini mengatakan ini bukan kesaksian yang tersebut. Sebagaimana para muslimin, kaum mukminin juga mempersaksikan hal tersebut. Mengkerbal diri sendiri dengan mengakui dengan misalnya ansihat sekitar dibangun di atas akhidat yang terakhir dengan maksudnya tidak ini dan tidak ini dan juga tapi dari sini dia menyatakan persaksiannya dan dikatakan ini dibangun di atas akhidat yang terakhir dan keyakinan yang tidak dilemahkan menunjukkan yang tidak dilakukan. Jadi dia berdua dari akhidat yang benar seorang yang mereka akhidatnya maka dia akan yakin dan mewariskan keyakinan pada dirinya yakin akan akhidat yang dia sampaikan akan diamalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara etika semua jadwal kepercayaan adalah perkara yang diinginkan tidak terlalu dalam masalah-masalah etika tidak boleh ada terlalu di dalam jadi harus yakin dengan ini dan sejak untuk mencapai derajat ini meyakininya jadi harus melindungi kebenaran tersebut mempelajari dan mengamalkan. Kemudian kata beliau, "Yatahammaluha al-munkirin al-jahilin." Dan dia harus menanggungnya. Akan menanggung hal tersebut dari para-para yang mengingkari dan menentangnya. Maksudnya ini, "Yatahammaluha." Dia akan menanggung diri dan akan siap yang bertanggung jawab apa yang dia yakin tersebut apa yang dia yakin tersebut. Dilihat Allah subhanahu wa ta'ala tapi kata yang beliau juga menyebut bahwa kita hanya akan menghubungi diri dan tidak di sini. Ini kita katakan dia mengingatkan sebenarnya bahwa dia bertanggung jawab terhadap orang yang menghindari dia dan menentangnya. Nah, ini menurut Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah bahwa siapa yang lebih harus ya tidak pantas mengucapkan orang dunia sebab setiap makhluk dia tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia harus mempertanyakan dirinya sendiri apakah dia dalam mengenal Rabbnya dengan sebenar-benarnya atau tidak. Nah طيب تقدر وريت له اليوم يمين dan ia juga penulis akan mempersiapkan untuk hadirnya. Ini akan kita bawa ke hadirnya. Iya. Sebab etikat yang benar, akidah yang benar, itu adalah amanah dan jumlah yang kita akan. Jadi ada penyelamat hamba pada hadirnya. Tidak ada jalan untuk menjual saksi yang benar. Kata saksi yang benar, atau dia harus disyirikan, maka hal tersebut dia akan menunjukkan. Ya, mereka itu bawa baik, yaw matahari yang tahu ma'an yang tahu ma'an, illa mati tahu ma'an, dia pasti bisa. Hal yang terlalu, harta dan sama sekali tidak berubah. Kecuali bagi siapa yang melihat dari Allah, siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, berkata dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat adalah hati yang dimiliki oleh orang yang benar akidahnya, lurus jalannya, bersih dari nol dan gimana dan nol dan sini. Itu hati yang selalu. Yawma layakun di nol dan nol dan syi'ah walaupun di sallahu illa rahimahullah illa huwa al-azim al-rahim. Pada hari jaman di hati yang terkala tidak ada maula yang bermanfaat melindungi orang yang dicintai dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan ini dan mereka yang membuat kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah dan tidak ada yang dirahmati oleh Allah kecuali ahli tauhid. Yang dirahmati oleh Allah, siapa ahli tauhid. Mereka yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau mereka dirahmati dan dicintai oleh Allah, maka mereka akan menjadi selamat dari siksa. Pangkat yang disebut dalam para orang yang tersegi pada ayat di soal manja. Jika orang Yahudi dengan Nasara berkata, nahnu abna'u Allahi wa a'ibbar. Kami adalah anak-anak Allah dari cintaan. Maka Allah firman, kul sanwa yadzilu. Katakan Allah Muhammad kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian bercinta? Karena para ulama, ayat ini bercinta kepada Allah. Orang yang benar cintaan dari cara Allah, tidak mungkin Allah menunjukkannya. Kalau memang benar mereka adalah orang yang disintai oleh Allah, maka tidak mungkin mereka disiksa. Karena itu ahli tauhid adalah orang-orang yang diselamatkan dengan tauhidnya. Sebab mereka adalah orang-orang yang disintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah rahimahullahu ta'ala, ويشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان عن الشرك لا تعرف تحسيكا على محمد صلى الله عليه وسلم على الحمد لله رسوله الله هو تسلي بالهدى ودين الحق الله هو تسلي dengan berdekat darahkan dengan benar dia berkira pada diri untuk menampakkan di atas seluruh agama. Kalau saya tidak begitu, kalau orang-orang musyrik tidak menjadi. Setelah menyebutkan syahadat dari Nabi Muhammad, kemudian menyebutkan syahadat Muhammad Abdullah Rasul. Dia mohon bersifat Abdullah Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri menyebutkan dua sifat itu sendiri dalam hadis Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, "La taqul kama aqrat al-mutar hisa al-mari." Fainna ana arju taqul Abdullah wa Rasul. Jangan kalian berlebihan memimpin semua ini sebagaimana orang-orang berlebihan dalam menyanyi di terimanya. Saya hanya berkata Muhammad. Maka Allah Muhammad adalah Alhamdulillah dan Rasulullah. Artinya bantahan terhadap orang-orang yang dulu dan berlebihan terhadap Rasulullah SAW dan kadang menempatkannya pada kedudukan-kedudukan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Sufi, ya, yang telah memberikan penyembahannya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya. Nah, dan yang lebih besar kesimpulannya adalah ucapan Rasul kali yang berkata, "Kain yang dijual di dalam dunia obat rasu, kain yang dijual di dalam dunia obat rasa halal di dunia ini adalah yang halal." Katakan dengan Rasulullah bahwa dari kemulanya ada di dunia dan pasangannya itu akal, dan dari ilmu kamu memiliki ilmu laut dan pasang. Ini pun terhadap Rasulullah SAW. Beliau hanya berkata sama. Tidak ada yang lain. Tidak berhak mendapatkan keimanan. Bahkan beliau adalah hamba yang berkewajiban untuk keimanan hanya kepada Allah. Walaupun dibantah terhadap orang yang menyampaikan kedudukan Rasulullah SAW. Beliau hanya berkata, beliau memang manusia satu dengan manusia yang lain, tetapi dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang dipilih untuk menjadi Rasul Allah yang memberikan risalah. Dia seperti ini dua hal yang menunjukkan bahwa di sana wal jamaah dan segala hal mereka berada di sejalan dua kepentingan, ya, sejalan pertengahan baina al-ifrat wa at-tafriq, antara sikap ifrat berlebihan dan sikap tafsir menelantarkan beda dunia dan jahat, antara dulu ekstrim dan antara jahat, antara menyukainya hadis pun terakhir dan tengah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan yang dihubungkan. Kemudian menyebutkan harta dan berbeda Allah menulis tafsirnya dengan budak dan diri Al-Qudar dipaksirkan oleh para ulama dengan ilmu wadiyah al-haq yaitu dengan amalan khali, ya, sebab agama ini dibangun dengan ilmu dan aman khali, ya, yaitu lakonka kebaikan hamba dan kebaikan manusia. Dia berkira kepada diri kulli untuk ditampakkan di seluruh agama walau kali yang disyukur walaupun orang-orang musyrik tidak menjadi musyrik. Dia dalam riwayat yang ada dia berhakku wajibnya sama ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berulia berhakku wajib sabu mengulari kari majal majalahu alim ja'alah masuwaku masuwar khadlam ilmu wajarah. Dan dia juga mempersaksikan, iya, penulis ini bukan dirinya, dia sendiri. Dia mempersaksikan bahwa surga adalah hak, dan seluruh apa yang Allah siapkan, Allah Ta'ala Allah siapkan dalam surga untuk para wali-walinya, dia juga mempersaksikan bahwa adalah hak. Jadi dia memohon kepada Maulana jemaah pemula yang berjalan untuk menyediakan surga itu sebagai tempat tinggalnya, tempat menetapnya, keutamaan dari yang dia. Nah, dari ayat surat Al-Sunnah adalah yang menyaksikan bahwa surga adalah hak. Surga adalah hak. Dan juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Semua itu adalah hak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat yang sangat banyak sekali berbagai keterangan tentang adanya surga. Nah, bahwa kita adalah rumah perkataan bagi kaum mukminin, disiapkan di dalam berbagai kenikmatan, berbagai kemuliaan. Istana-istana, istri-istri, dan lain-lain dari kenikmatan yang disebutkan. Kemudian terus perjalanan yang mohon kepada Allah yang makmur, semoga surga itu menjadikan tempat tinggal dan tempat menetap. Dan kita juga semua mohon, semoga kita semua dimasukkan dalam surga yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Kemudian kata Zubair an nara wa ma'adda lahu fiha ka'adahi haqqa. Dan dia juga dari ini perlu menyaksikan bahwa neraka, neraka yang Allah siapkan dalam neraka adalah neraka yang Allah siapkan dalam neraka terhadap muslim-muslimnya adalah satu hal yang hak, satu hal yang benar. Wa is'alu Allah ta'ala al-yijirahu minah wa yizahzihahu anah wa yija'alahu minah ta'lihim. Dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar agar supaya dihidupkan dari benar tersebut dan dijauhkan dari ini menjadikan termasuk orang-orang yang berdua. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman kalau menjauh jihah dari benar wa ulis ila jannah faqad dar wa min hayati dunya illa mata'ul. Karena siapa yang dijauhkan dari benar dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia tidak lulus dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar perhiasan dunia. Nah, sini beliau menyebutkan tentang neraka bahwa itu adalah hak dan apa yang Allah siapkan yang ini sulit juga adalah hak. Siapkan dalam neraka berbagai siksaan, berbagai penderitaan, sebelum ya. Dan derita bagi orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang capek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lagi akan melakukan dalam neraka. Nah, sebab surga dan neraka adalah dua hal yang wajib diyakini tentang adanya. Dan dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang ini sudah ada. Dan dua-duanya adalah dicipta sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan surga dan neraka akan kekal selama-lamanya, tidak akan sirna. Nah, jadi dari dua maksudnya yang beda akan syirik. Terakhir itu mulai dari yang tersebut ya, tentang surga dan neraka. Jadi lembab wasiat ya, seakan-akan penulis menyebutkan sendiri ia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga beliau dijadikan sebagai penghuni surga yang dijauhkan dari siksaan dan neraka. Nah, dan meyakini bahwa surga dan neraka adalah suatu hal yang hak merupakan salah satu usul ittifaq ahli sunnah wal jamaah, merupakan salah satu dasar penting dari keyakinan ahli sunnah Saya tidak tahu. Mereka dalam kehidupan yang muslim dan dalam kehidupan Rasulullah SAW bersabda, "Syahidan la ilaha illallah, wa Muhammadan Rasulullah, wa Al-Isa bin Maryam, abduhu wa rasuluhu, wa ibn amatihi, wa ruhun bih, wa anna haqqan, annaha haqqan, ala Allah al-Jannah, di abwab al-Jannah al-Tamani al-Shah." Siapa yang bersaksikan tidak ada yang berkhidmat di bawah yang berkhidmat dan Muhammad Rasulullah dan dia yang bersaksikan bahwa Isa bin Maryam dan Muhammad Rasulullah adalah putra dari Muhammad perempuan yang gemar dan dia adalah roh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus dihidupkan dulu kepada mereka dan dia bersaksikan kau adalah hak dan dia bersaksikan mereka adalah hak saya bersaksikan seluruh hari ini maka dia akan bersorban dan belakang pintu sorban ya, dia terlihat ini saya beri perhatian dan satu kopi dan satu siapa yang ditetapkan di sini adalah bersaksikan bahwa sorban adalah hak dan mereka adalah hak. Ya, itu adalah doa Rasulullah SAW. Jadi semuanya adalah doa dengannya. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayya min qawli Muhammad wa a'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayya min qawli Muhammad. Ya Allah, saya mohon kepada Allah dan akan mendekatkan saya kepada siapa itu. Apakah itu berupa ucapan untuk amanah? Dan sehingga ini pada menerangkan dan apa yang mendekatkan dan menerangkan apakah hal tersebut berupa ucapan untuk amanah? Nah, kemudian itu pada cara boleh kemudian anak merasa dan musuhkan dan mahirat dan semangat dan bila kita berbicara lagi dan asyadikan berbicara dan kemudian semangat dan muslimin dan alhamdulillah dan kemudian ini tidak mendatangi kata-kata oleh masalah di musisi masyarakat yang memandikan akhirnya syarikat kemudian di sini berbahan dan kondisi dan ini yang harus dikawal muslim setiap muslim yang bersaksikan ini bahwa salatnya nusuknya nusuknya itu sebuahnya dan sebagainya menurutkan bahwa nusuk bermakna kebanyakan ya. Walaupun dia orang yang hidup dalam dunia, semuanya hanya Allah Rabbul Alamin tidak syurga kepada ini. Demikianlah saya ingin berbicara yang paling pertama berserah diri. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh atau diberikan pada Rasulullah SAW yang mengucapkan ini. Itu pula agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan kita diberikan untuk mengikuti ini. Kerana itu setiap muslim belakang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian kita tulis wa anna tawakkala billahi rabbaka wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imanan وعلى الله من يحيى وعلى كلمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالسمية هي رضا الله سبحانه وتعالى. إسلام سبحانه وتعالى. ومحمد سبحانه نبيه. اللي رضا القرآن سبحانه إمامه. لأن هي أكاد الهدف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى الله عز وجل محمدين. Ya. Ini dia pada jumlah etikat yang harus ada pada seorang muslim. Dia harus berdoa kepada Allah SWT Muhammad sebagai Nabi Islam sebagai agama. Itu agama sebetulnya. Agama sebetulnya dibangun dari setiap perkara. Ya. Siapa yang membangun agama dari setiap perkara ini? Maka dia dalam setiap di atas agama. Kemudian ia tinggal Quran sebagai imam, yaitu sebagai panut. Nah, Al-Quran yang menjadikan sebagai panut, tidak ada panut adalah dari sumber hukum yang lain dari kaum muslimin. Itu adalah Al-Quran yang lain. Dan setiap orang ada yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya itu dihidupkan dan dimatikan di atas hal tersebut dan diberikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan syiar anna al-malaikata haqqun wa anna an-nabiyyin haqq wa anna as-sa'ata la ghayba fiha wa anna Allaha yab'atsu min al-qubur. Dan dia juga mempersaksikan bahwa para malaikat adalah hak, para nabi adalah hak. Harus dibuktikan tidak ada keraguan padanya. Sesuatu yang akan akan membuktikan siapa yang berada di tempat. Nah ini semuanya berlibat tempat yang dimaklumi dan berlibat di dalam Quran dan Sunnah. Berada di dalam mereka salah satu yang berhukum iman. Ya, kalau ingin iman sedikit mereka ada yang mereka ciptakan dan cahaya. Kemudian juga mereka dilanjutkan dengan menuntut kepada Allah. Ya, dan mereka ditugasi dengan tugas-tugas yang berada di alam. Dan dia tidak menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan dan tidak sebetulnya ini. Ini dia tidak terima tentang para nabi. Para nabi bukan yang ada. Nabi dan Rasul ada di dunia disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sebagian riwayat nama-nama nabi yang ada di sini. Ada yang dikisahkan kepada dia, ada mereka lagi yang tidak dikisahkan. Kalau yang mengimani, sahaja seluruh para nabi. Kata terhadap salah seorang dari mereka adalah hak terhadap seluruh para nabi yang berkata. Dan kita lagi mengimani apa yang diturunkan kepada mereka untuk kita. Kita. Kemudian secara khusus, Nabi yang diutus kepada kita, kita imani. Nabi tersebut secara khusus Tuhan. Demikian pula hari ini, tidak ada Al-Quran pada saya. Dan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan para kerajaan Al-Quran. Ini juga menjadi salah yang dan dari semakut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Al-Quran.